الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bab yang pertama yang menjelaskan tentang makna usulul fikih itu apa. Karena tentunya seseorang ketika ingin mempelajari suatu cabang ilmu berusaha mengenalinya terlebih dahulu. Dan telah kita ketahui bahwasanya usulul fikih itu bisa diketahui dengan dua sisi pandang. Sisi pandang yang pertama dengan mengetahui makna-makna mufradatnya, makna mufradat penyusun istilah tersebut. Karena usulul fikhi disusun oleh dua kata, yaitu kata usul dan kata fikh. Nah, berarti harus mengetahui makna usul itu apa, makna fikih itu apa. Dan telah kita lewati bahwasanya usul bentuk jamak dari asal yang maknanya adalah apa-apa yang dibangun di atasnya perkara yang lain, yaitu suatu pondasi, suatu landasan. Nah, sehingga dibutuhkan kekokohan. Dan fikih yang secara bahasa maknanya adalah pemahaman, al-fahmu. Sedangkan secara istilah yang dimaksudkan di sini yaitu ma'rifatul ahkam syara'iyyatil amaliyah bi adillatiha tafsiriyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali, yang sifatnya pengamalan, untuk mengeluarkan pembahasan-pembahasan akidah. Karena pembahasan akidah bukan pembahasan fikih yang dimaksudkan secara istilah. Bi adillatiha tafsiriyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci, untuk membedakan dengan pembahasan usulul fikih. Kenapa? Karena usulul fikih pembahasannya dalil-dalil yang sifatnya ijmali, dalil-dalil global berupa kaidah-kaidah. Ini perbedaan antara fikih dan usulul fikih. Nah, kemudian kita juga telah membahas tentang makna usulul fikhi yang ditinjau dari sisi apa, kalimat tersebut sebagai lakop untuk suatu cabang ilmu tertentu. Karena usulul fikhi yang paling kira adalah suatu cabang ilmu tersendiri, sebagaimana ya cabang ilmu nahwu, cabang ilmu mustalah, cabang ilmu bahasa, lughah, dan seterusnya. Nah, sekarang usulul fikhi ketika ditinjau dari sisi ini, yaitu sebagai nama suatu cabang ilmu, maknanya apa? Atau definisinya bagaimana? Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau ini, ilmun yabhathu an adillatil fikhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Yaitu suatu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang global, yang sifatnya ijmali, yang global, umum. Jadi usulul fikih itu pembahasannya adalah dalil-dalil yang sifatnya global. Berbeda dengan fikih tok. Kalau fikih saja itu yang dibahas adalah dalil-dalil yang terperinci, sebagaimana tadi kita membahas ya bulughul maram. Kita bahas ya permasalahan beserta dalil-dalilnya, ini namanya pembahasan fikih. Adapun pembahasan usulul fikih ini yang dijadikan bahan adalah dalil-dalil fikih yang sifatnya ijmali, sifatnya global. Ini pembahasan pertama. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan bagaimana ya mengambil faedah dari dalil-dalil yang global itu. Ini pembahasan kedua. Wahalil mustafid, dan keadaan orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil tadi. Ini yang ketiga. Berarti ilmu usulul fiqh tidak keluar dari tiga pembahasan utama ini, yang nanti akan bercabang-cabang menjadi sub-sub pembahasan yang banyak. Jadi ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqh yang global, dalil-dalil global dibahas, ya, yang sifatnya misalnya perintah itu memiliki faedah wajib, larangan itu memiliki faedah penunjukan haram, ya, dan seterusnya. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan. Pembahasan yang kedua yaitu tata cara atau bagaimananya seseorang mengambil faedah dari dalil-dalil tadi. Nah, bagaimana seorang mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut? Kemudian yang ketiga, keadaan orang yang mengambil dalil ini bagaimana? Apakah dia seorang muqallid, seorang yang taklid, ataukah seorang yang mujtahid yang memang telah memiliki alat-alat untuk berijtihad? Nah, barakallahu fiikum. Ini sekilas tentang hal yang kemarin kita ambil manfaatlah seputar makna usulul fiqh. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu perkataan Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, faedatu usulul fiqh. Faedah usulul fiqh itu apa? Karena seorang mempelajari ilmu tentunya butuh mengetahui faedahnya apa. Dan ini penting yang paling jelas. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah mengetahui faedah suatu ilmu akan lebih ya terdorong untuk menguasainya. Dan jangan sampai seorang mempelajari ilmu yang tidak berfaedah untuknya. Dan sungguh ilmu usulul fiqh, kalau kita akan mendengar perkataan al-'ilma ibn al-Utsaimin rahimahullah, ternyata ilmu ini sangat berfaedah untuk mengantarkan seseorang keluar dari lingkaran taklid dan menjadi orang yang bisa berijtihad. Beliau mengatakan, inna usulul fiqh 'ilmun jalilul qadr. Sebenarnya usul fiqh itu adalah suatu ilmu yang kedudukannya tinggi, balighul ahmiyah, mempunyai kepentingan yang sangat, berarti sangat penting ilmu ini. Wazirul faedah, yang penuh dengan faedah-faedah. Dan tentunya yang dimaksudkan di sini afanibillah adalah ilmu fikih yang terlepas dari ilmu kalam. Adapun ilmu usulul fikih yang dimaksud di sini adalah ilmu usulul fikih yang terlepas dari ilmu kalam. Karena pembahasan yang lalu telah kita beri tanbih, ilmu usulul fikih juga termasuk cabang ilmu yang terkotori, termasuki oleh ilmu kalam, sehingga kalau seorang belajar tanpa bimbingan akan sia-sia waktunya, bahkan mungkin terjerumus dalam kerancuan-kerancuan. Nah, karena itulah yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dengan wazirul faedah, yang penuh dengan faedah adalah ilmu usulul fiqh yang terbebas dari ilmu kalam. Adapun yang sudah kemasukan ilmu kalam, maka madharatnya itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Qala rahimahullah, faedatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajul ahkam syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Faedahnya adalah seseorang mampu, punya kemampuan, punya tamakkun, ya, mampu, ya, untuk menghasilkan qudrah. Baik, yang mempunyai kemampuan menghasilkan qudrah sehingga dia bisa dengan kudrah tersebut mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada di atas landasan yang selamat, landasan yang benar. Jadi kesimpulannya apabila ilmu ini apabila faedah utamanya adalah agar seseorang mempunyai kemampuan sehingga bisa mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada dengan landasan yang selamat. Karena banyak manusia punya dalil, menghafal dalil banyak, tapi tidak mampu mengeluarkan hukum-hukum dalilnya. Ini keadaan pertama. Di sana juga ada yang sudah mampu mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang dia hafal, tapi tidak di atas landasan yang selamat. Ini juga keliru. Dia punya landasan yang keliru dalam memahami dalil. Akhirnya memahami dan mengambil istinbat dari dalil yang dihafal keliru. Oleh karena itulah mengetahui usul fiqh penting. Karena faedahnya sangat besar. Yaitu punya kemampuan mengambil istinbat dari dalil-dalil syar'i dengan landasan yang selamat. Dari sini kita ketahui apabila bahwasanya usulul fiqh sangat membantu bagi seorang muslim untuk keluar dari ikatan taklid. Oleh karena itulah Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan dengan tegas apabila man kana muqallidan fala hajata lahu ila hadzal fann fa inna hadzal fannal mujtahid. Sebenarnya orang yang mukallid, yang suka taklid, itu tidak butuh terhadap ilmu ini. Tidak perlu, tidak usah, belajar saja. Tidak perlu belajar kalau cuma mau jadi mukallid. Kenapa? Karena cabang ilmu ini adalah cabang para mujtahid, yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa ijtihad, bisa mengambil suatu hukum dari dalil-dalil yang ada. Ya, kalau seseorang cuma ingin mengekor saja, tidak perlu belajar usulul fiqh, buang-buang waktu. Ini perkataan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Kemudian mengingat pentingnya ini, di sana mungkin akan timbul pertanyaan, apakah para sahabat dulu belajar usulul fiqh? Ya, ada. Ini banyak kan datang. Belajar saja, para sahabat saja tidak belajar ilmu usulul fiqh. Ya, tidak perlu belajar, yang penting apa dalil saja. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala alhamdulillah menjawab hal ini dalam I'lamul Waqi'in. Yang intinya beliau katakan innama yadrusul lughatal arabiyyah innama yudrasul lughatul arabiyyah wal qawa'idul usuliyah liyasila ila fahmil adillah wassahabatu qad balaghu tilkal ghayah. Ini jawaban yang sangat ya tandas kepada kita. Ketika ditanya apakah sahabat belajar usulul fiqh, sahabat belajar nahwu apa? Sahabat itu belajar sharaf apa? Ya, tidak perlu belajar. Maka Ibn Qayyim mengatakan hanyalah ilmu lughah Arabiyah dan ilmu qawaid, kaidah-kaidah usul dipelajari itu untuk apa? Untuk mencapai ya kemampuan memahami dalil. Sedangkan para sahabat mereka telah mencapai hal ini, telah mampu memahami dalil dengan benar sehingga tidak butuh pelajaran ya usulul fiqh. Dan Rasulullah pun tidak mengajarkan kepada mereka. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu alaihim sudah punya kemampuan untuk memahami dalil dengan benar. Oleh karena itulah dalam kurun waktu awal apabila kalau kita melihat sejarah bagaimana kok ilmu usulul fiqh ini butuh dibukukan. Demikian pula ilmu nahwu butuh dibukukan. Ya ini tidak langsung pada zaman salaf. yakni di kalangan para sahabat, kemudian tabi'in, tidak. Bahkan ketika ternyata dibutuhkan oleh kaum muslimin di saat mereka sulit memahami dalil dengan landasan yang benar, maka orang-orang belakangan butuh bagaimana cara para sahabat memahami dalil. Akhirnya dibukukan kaidah-kaidah berdasarkan dalil-dalil yang digali dari pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim, juga pemahaman tabi'in dan tabi'in tabi'in. Qala rahimahullah, wa awwalu man jama'ahu ka fannin mustaqil al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Dan orang yang pertama kali mengumpulkan pembahasan usulul fikih menjadi seperti suatu cabang ilmu tersendiri adalah Imam Asy-Syafi'i yang namanya Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala. Dan memang fadilah sebagaimana telah kita singgung di awal-awal pembahasan kita, tidak ada perselisihan di kalangan mereka-mereka yang mengarang kitab usulul fiqh yang terselamatkan dari ta'assub madhab, kecuali mereka menetapkan bahwasanya Imam Syafi'i lah orang yang menjadi pencetus, ya, pencetus untuk mengumpulkan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan tata cara mengambil istinbat dari dalil dalam suatu kitab. Sebelumnya tidak ada. Namun ketika Imam Syafi'i diminta agar menulis suatu kitab yang di situ memudahkan kaum muslimin bisa memahami dalil-dalil dan mengambil hukum-hukum syar'i darinya, maka beliau membuat kitab yang kemudian dikenal dengan Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Baik. Dan saat itu alhamdulillah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah masih pemuda, masih berumur muda. Siapa yang meminta alhamdulillah, yang minta ini Syekh. Ya, Imam Syafi'i masih muda yang meminta untuk dituliskan kitab ini seorang Syekh. Yaitu Al-Imam Al-Hafid Abdurrahman Ibn Mahdi. Imam Hafid minta kepada Imam Syafi'i yang agar dituliskan suatu kitab. Sungguh tawadhu para salaf kemarifillah ketika mengetahui ada pada diri selainnya itu keutamaan. Tidak ada kemudian sikap gengsi meminta kepada orang yang lebih muda, karena Imam Syafi'i dikenal pemahamannya yang begitu tajam. Ya, maka dengan permintaan Imam Al-Hafidz Abdurrahman Ibn Mahdi ini, Imam Syafi'i pun ya menulis kitab tersebut. Ibn Mahdi mengatakan, "Uktubni ma yata'allaqu bi nasikh al-hadits wal mansukh wal 'am wal khass wa ghairi dhalik." Tulislah untukku perkara-perkara yang berhubungan dengan nasikh dan mansukh, hadis yang telah mansukh dan yang memansukhkannya, kemudian tentang yang umum dan yang khusus dan yang lainnya. Maka Imam Syafi'i pun menulis kitab tersebut Ar-Risalah sebanyak dua kali. Yang pertama ditulis di Baghdad dan yang kedua beliau tulis di Mesir. Dan kitab ini pun di kirimkan kepada Ibnu Mahdi. Setelah sampai kepada Ibnu Mahdi, maka beliau pun melihat kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i tersebut dan mengatakan, "Lama nadartu risalah li Syafi'i anhalatni." Tatkala aku melihat kitab risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i tersebut, maka menakjubkanku. Waqala, dan beliau mengatakan, "Ma usalli salatan illa wa ana ad'u li Syafi'i fiha." Lihat bagaimana para salaf bersyukur kepada orang yang telah memberikan faedah. Ya. Abdurrahman Ibn Mahdi seorang imam, seorang habib. Ketika permintaan beliau dipenuhi, minta dituliskan kitab, dikirim oleh Imam Syafi'i kitab Arisal. Dan memang yang namanya seorang alim ikhwanillah punya kemampuan, yang menulis kitab tidak sembarangan. Sangat menakjubkan. Sampai-sampai Abdurrahman Ibn Mahdi ini mengatakan, tidaklah aku sholat satu sholat pun kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i di dalam sholat tersebut sebagai bentuk syukur. Sebagai bentuk syukur ya kepada Imam Syafi'i yang telah memberikan faedah yang begitu banyak dalam kitab beliau Ar-Risalah. Juga kitab ini ketika dipaparkan kepada Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan, imam juga, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu afqaha minhu." Aku tidak melihat orang yang lebih faqih daripada Syafi'i. Dan kedua orang ini, yaitu Ibn Mahdi tadi, demikian pula Yahya Ibn Sa'id, kedua-duanya adalah masyayikh kibar di zaman ini, ikhwanillah. Dan ini cukup ya. Terlebih lagi kalau kita mau melihat perkataan imam-imam yang lain terhadap kitab tersebut, yang menunjukkan keutamaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam faedah ini, ikhwanillah, terdapat bimbingan yang banyak bagi kita bagaimana para ulama rahimahumullahu taala ya berhubungan satu sama lain, juga bagaimana saling bersyukur, diberi faedah bersyukur, mendoakan ya di dalam sholatnya bahkan. Dan ini yang perlu kita tiru untuk masyayikh kita ikhwanillah yang telah membimbing kita. Ya, kita doakan mereka akan diberi kekokohan, diberi taufik dan husnul khatimah. Kita hidup di zaman fitnah yang tentunya butuh saling mendoakan kekokohan. Nah, kita kembali kepada perkataan Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah. "Thumma taba'ahu al-ulama'u fi dhalik fa'allafu fihi at-ta'lif al-mutanawwi'." Kemudian langkah ini pun diikuti oleh para ulama yang lain. Ya, setelah ada pedoman dalam kitab Risalah yang menjelaskan secara umum bagaimana cara istinbat. Tentunya yang namanya suatu cabang ilmu yang baru, ikhwanillah, belum lengkap. Tapi ini cukup merupakan keutamaan karena bisa mencetuskan suatu cabang ilmu. Maka diikuti berikutnya saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Tidak ada kemudian yang datang setelahnya, ah kitab Imam Syafi'i kurang, Imam Syafi'i tidak becus. Tidak demikian. Bahkan semuanya mengakui keutamaan tersebut dan melengkapi. Dan demikianlah seorang muslim ikhwanillah, ada lubang ditutup, saling menguatkan sehingga tercapai kekokohan agama ini. Maka mereka pun mengarang kitab-kitab yang berbeda-beda dalam pembahasan usulul fikih, ma baina madhurin wa mandhur. Ya. Yaitu kitab-kitab baik itu berupa manthur, kitab-kitab yang nasar berupa kerusak. Seperti kitab ini, kitab usul min ilmi usul, ini namanya kitab manthur, berbentuk kerusak. Ya, kitab-kitab biasa yang kita lihat. Wa mandhur dan berupa nazam, yaitu bait-bait syair. Ini banyak juga. Baik. Di antaranya yang paling terkenal untuk para pemula yaitu ya Al-Imriti. Bait-bait syair tentang usulul fiqh. Wa mukhtasarin wa mabsuut. Baik yang sifatnya itu ringkas atau yang panjang lebar, bahkan berjilid-jilid. Hatta sara fannan mustaqillan lahu. Sampai menjadi suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Hatta sara fannan mustaqilan, sampai menjadi suatu cabang ilmu tersendiri. Kaya lahu kayanuhu wa mumayyizatuhu, yang memiliki ya ciri khas tersendiri, yang memiliki keutamaan dan ciri khas tersendiri dari cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, ini faedah usulul fiqh alhamdulillah, dan sedikit atau sekelumit dari sejarah bagaimana ilmu usulul fiqh tersebut menjadi suatu cabang ilmu tersendiri. Kalau kita melihat pada zaman ini begitu banyak kitab-kitab membahas usulul fiqh alhamdulillah, bahkan mungkin tidaklah setiap ya tingkatan dirasah ya dari negara-negara yang mempelajari agama Islam, mesti di sana ada muqarrab atau ya kurikulum, kemudian modul tentang usul fiqh. Dan kitab al-usul min al-usul termasuk modul yang dikarang untuk ya kelas apa? Tsanawiyah. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya alhamdulillah, sehingga menjadi kitab yang senantiasa dipelajari oleh para pelajar pemula dalam pembahasan usulul fiqh. Ini juga menunjukkan keikhlasan pengarangnya ikhwan fillah, nasibuhu kadzalik wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Nah, insyaAllah ta'ala untuk pembahasan al-ahkam yang merupakan pembahasan inti yang pertama, kita akhirkan pada pertemuan yang lalu sehingga bisa terkumpul pembahasannya. Barakallahu fikum wa taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.